bijak selalu menghitung langkahnya. Maka tiap langkahnya menjadi langkah yang aman bagi dirinya dan membawa dia ke jalan yang tepat. Mengukir karya demi karya, membangun harap masa depannya. Itulah orang bijak. Tiap hari baginya adalah perubahan dan pertumbuhan. Namun bagi mereka yang tak pernah mau belajar, langkah mereka selalu salah. Akibatnya, persoalan demi persoalan datang silih berganti. Seakan-akan kemalangan meruntuh lululantak tak berhenti di kehidupannya. Ia berteriak, mengapa deritaku beruntun, padahal dia yang mengukirnya. Orang bijak sadar betul, satu langkah salah, malapetaka akan tiba. Karena itu, berhitung adalah tuntutan yang semestinya, sehingga kita menjaga tiap langkah aman dalam menyongsong masa depan kita. Awas, jangan salah. Pertimbangkan segala sesuatu dengan bijaksana supaya kita punya nilai di kehidupan yang akan tiba di depan sana. Bijaksana menyenangkan, langkah terjaga itu jaminan. Apakah Anda punya? Mulai sekarang, sebelum engkau mengayunkan langkahmu, cobalah hitung kemana kau akan bawa langkahmu. Apa yang akan kau kerjakan supaya jangan jadi salah dan jadi malapetaka. Kalau banyak tumpukan persoalanmu, cobalah hitung berapa banyak salah langkah yang kau perbuat di hidupmu. Dan kalau kau tambah, itu akan terus menerus tiada hentinya. Hidupmu hanya menyelesaikan persoalan. Bukankah itu ironi? Karena itu, supaya kau nyaman dan tenang, bijaksanalah dalam melangkah. Hitung dengan baik.